Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana alimna ta'wila wa faqihna fid din waj'alna ya Rabbana min ahlil Qur'an a'inna ala tadabburil Qur'an wa ala al-fahmi bil Qur'an wa ala al-amali bil Qur'an. Wahsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati ahli al-Quran wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wa al-jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan, para perindu-perindu Al-Quran, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama melanjutkan renungan-renungan tadabbur kita kepada firman-firman Allah dengan bimbingan para ulama-ulama ahli tafsir. Dan sungguh tidak ada kemudahan memahami Al-Quran kecuali karena kita meminta bantuan, pertolongan dari para ulama-ulama. Mereka telah membimbing kita untuk memahami Al-Quran dengan menghadirkan buku-buku tafsir yang berjilid-jilid. Kita tinggal membaca saja, kita tinggal mengulas saja, dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memudahkan kita mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Kita sudah sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala adkhulu fi umamin 37 ya 8. Qala adkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nari kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daruku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim adzaban dhifam minan nari qala likullin dhifun walakin la ta'lamun qala adkhulu fi umamin qad khalat min qablikum. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, membantah, menentang, tidak peduli dengan seruan-seruan para nabi yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, nanti di akhirat mereka disuruh untuk bergabung dengan umat-umat yang sebelumnya dari jin dan manusia ke neraka. Jadi masuk neraka telah didahului oleh orang yang masuk neraka juga. Masuklah kalian, hei orang-orang yang tidak beriman, dan juga para jin yang tidak beriman, bersama pendahulu-pendahulumu ke dalam neraka. Masuklah mereka ke neraka. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Rupanya setiap kelompok itu masuk neraka ketemu dengan pendahulunya. Lah, kamu yang ajak aku dulu ya, gara-gara kamu aku masuk neraka. Ya, saling kutuk mengutuk nanti. Saling kutuk mengutuk. Tidak terima mereka. Tapi enggak ada artinya itu semuanya. Bahkan disebutkan di hari kiamat itu, mereka itu orang kafir itu yaumal qiyamah, di hari kiamat itu yakfuru ba'duhum bi ba'din wa yal'an ba'dukum bi ba'din, saling mengutuk. Disebut juga itu kan dalam Al-Qur'an, ittaba'ar ladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'ul adzaba wa taqatta'at bihimul adzab bihimul asbab ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Nanti itu di akhirat, orang yang uttubi'u, orang yang diajak, orang yang diikuti, pemimpin-pemimpin kekafiran, orang yang menyuruh kepada kebatilan itu nanti, mereka enggak mau ikut-ikut, lepas tangan. Maka orang-orang yang mengikuti itu berhayal, kalau seandainya aku dulu, wa kulladzina taba'u, mereka yang mengikuti itu berhayal, law anna lana karratan, kalau ada kemungkinan aku bisa kembali ke dunia, fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, niscaya kami akan kami akan enggak mau ngikuti mereka seperti mereka sekarang enggak tanggung jawab. Jadi di akhirat nanti, ini hanya kisah dihadirkan agar semua orang itu lebih hati-hati. Kisahnya orang kafir itu, orang yang tidak beriman, setelah masuk neraka, ternyata di neraka mereka ketemu dengan pendahulunya, bosnya yang mengajak, dan setelah mereka ketemu mereka saling mengutuk. Yang berikut mengutuk yang mendahulu, kamu yang gara-gara kamu masuk neraka, gara-gara kamu kami terjun ke neraka. Mereka ternyata yang lebih senior, ahli neraka yang lebih handal itu mengatakan, "Nggak, aku tidak ada urusan, kenapa kamu ikut? Tidak ada petunjuk, ada Muhammad, ada Nabi Muhammad, ada ini, kenapa kau ikut aku?" Akhirnya orang-orang yang mengikuti kekafiran, kebatilan itu berkata, kalau seandainya aku dikembalikan lagi ke dunia, niscaya aku tidak akan mengikuti mereka seperti saat ini mereka lepas tangan kepadaku. Nah, tapi itu kan kisah penyesalan yang disebutin dalam Al-Quran, dan itu bakal terjadi, pelajaran bagi kita yang saat ini menjalani hidup. Maka jangan mudah mengikuti, kecuali jelas seorang guru akidah benar, jangan hanya ikut-ikutan. Kita beragama harus serius, ada petunjuk di sana, ada pedoman, ada aturan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, hadisnya dijelaskan para ulama. Dan begitulah keadaan orang-orang kafir, selalu terus kutuk-kutuk, mengutuk, saling mengutuk di antara mereka, tapi enggak ada artinya itu semuanya, dan tidak lain itu hanya tambah ketidakindahan, ketidakenaan di neraka. Sudah neraka panas, saling kutuk lagi. Di tempat yang enak saja saling kutuk mengutuk tidak enak. Dan terus marah melihat kawannya, sudah panas melihat ini yang gara-gara kamu aku terjerumus. Maka yang mengajak dahulu kepada kebatilan pun berkata, enggak, itu bukan urusanku, urusanmu sendiri. Qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Mana lanjutannya? Hatta idza daraku fiha jami'an, sampai mereka kalau sudah berkumpul, saling susul menyusul lalu berkumpul di surga di neraka. Qalat ukhrahum liulahum, yang lain, yang kelompok satu berkata dengan yang lainnya. Kelompok yang akhir berkata kepada kelompok yang lebih dahulu, Rabbana haula'i adalluna, ya Allah, mereka-mereka itulah yang telah menyesatkan kami, mengajak kami, menjerumuskan kami. Fatihim, fatihim, kirimkan ke mereka azaban di'fan, siksa yang berlipat, minan nari, dari siksa api neraka. Enggak terima juga, lihat. Enggak terima, rupanya yang disesatkan itu, yang diajak sesat kemudian ikut mengikuti kesesatannya tersebut, minta kepada Allah, ya Allah, itu orang telah menyesatkan aku, lipat gandakan ya Allah siksa untuk mereka. Qala likullin dhifun walakin la ta'lamun. Kalau sudah namanya kekafiran, semuanya punya lipat ganda. Iya, dia akan lipat gandakan dosanya, dan kamu pun akan lipat gandakan siksa di atas siksa kekafiran itu. Karena yang mengikuti pun juga mengajak orang lain, sama. Bosmu harus dilipat gandakan, kamu pun harus dilipat gandakan. Likullin, semua dari yang masuk neraka ini, model-model seperti kamu itu harus dilipat gandakan. Walakin la ta'lamun, kamu tidak tahu. Karena apa? Begitu pedihnya, enggak bisa ngerasain. Enggak bisa membedakan apakah. Jadi, kalau di neraka itu, kalau sudah rasanya pedih, sangat pedih. Seperti halnya di surga itu, kalau kita makan sangat enak. Anda mungkin makan buah mangga, ada manis, ada kurang manis, begitu. Tapi kalau di surga itu Anda makan buah surga itu enak, paling enak. Setelah itu Anda makan satu lagi, paling enak, gak bisa Anda simakan lagi. Paling ini enak lagi, begitu. Mutasyabihah, kalau di surga itu semuanya harus puncak keindahannya. paling enak. Dan Allah yang berikan kenikmatan. Kita makan ini enak. Kita makan ini enak. Makan ini. Sampai kita tidak bisa mengatakan manakah yang lebih enak ini. Ini enak, paling enak. Di neraka juga itu pedih. Paling pedih. Sudah pedih begitu dia menginginkan itu yang menjerumuskan siapa beliau. Oh, sudah sangat pedih, dia juga pedih. Pedih semuanya, pedih, pedih, pedih. Akhirnya semuanya akan dilipat gandakan siksaannya di neraka tersebut karena kekafiran mereka. Waqalat ulahum li ukhrahum. Sama ini debat di antara mereka, debat enggak guna. Ulahum li ukhrahum. Seniornya, bos-bosnya yang lebih dahulu berkata kepada ukhrahum, kepada yang berikut yang menyusul. Fama kana lakum alaina min fadlin. Kenapa harus dibedakan siksaku dengan siksamu? Kamu tidak punya kelebihan kepada aku, kamu sesatnya sama kok dengan aku. Kenapa kok siksanya, siksaku harus lebih pedih lalu kamu lebih ringan? Enggak ada. Samakan dia Allah, dia ngikuti saya kok. Dia ada petunjuk, ada Nabi Muhammad datang, ada ulama datang, kok masih ngikuti saya. Ya Allah, hukum sama dengan hukuman saya. Jadi ternyata sesama kelompok, apa, kelompok yang pertama dan sebelumnya, kelompok yang kedua dan kelompok yang pertama itu saling menginginkan agar siksanya lebih pedih diberikan kepada orang yang lain, orang kelompok lain. Fadhukul adzabas, rasakanlah siksa. Duk, rasakan siksa. Rasa itu biasanya dengan lesan, akan tapi ketahuilah kalau sudah di neraka semuanya bisa merasakan. Semua anggota tubuh orang di dalam neraka bisa merasakan. Bima kuntum taktsibuna, atas apa yang telah kau berbuat dahulu waktu di dunia. Jadi apa yang akan dirasakan seorang hamba di neraka itu adalah buah dari apa yang dilakukan dahulu waktu di dunia. Dosa-dosa yang ia lakukan di dunia, dosa terbesar adalah kekafiran yang ia lakukan. Amal hati, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, ingkar kepada Nabi. Termasuk keimanan-keimanan yang keropos selalu tiba-tiba menjadi berubah keimanan, berbeda keimanan, yakinan, murtad atau munafik. Itu adalah kerja mereka dan mereka akan dihukum di akhirat nanti dengan hukuman yang sangat pedih. Itulah bima kuntum taksibuna, mereka akan dihukum dengan hukuman yang pedih karena apa yang mereka lakukan saat di dunia. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Ketahuilah mereka-mereka orang yang mendustakan tentang ayat-ayat Allah. Mendustakan bukan berdusta, mendustakan itu pada dasarnya dia juga percaya. Tapi kemudian dia mendustakan, berbeda dengan berdusta. Sudah disebutkan di pada ayat yang sebelumnya antara kadzaba wa kadzaba. Kalau kadzaba itu orang berdusta, bohong. Tapi kalau sudah kadzaba itu dia tahu, tapi dia mendustakan. Ini benar, kebenaran datang kepada Nabi Muhammad. Cuman kebusukan jiwanya, kadzaba, mendustakan. Anda tahu bahasanya ini, tanah ini miliknya si fulan. Lalu Anda membuat cerita palsu. Anda tahu kebenaran, lalu Anda mendustakan. Mendustakan kebenaran, sehingga kebenaran menjadi sebuah dusta. Karena Anda, nanti Anda mendustakan kalau seperti itu. Jadi berbeda dengan dusta. Yang mendustakan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, mereka adalah orang seperti Abu Jahal. Percaya Nabi Muhammad Nabi, percaya kalau Al-Quran adalah firman Allah. Tapi mereka mendustakan, dan ada orang zaman sekarang pun demikian. Dan mendustakan ini bermacam-macam tingkatannya. Ada tingkat kekafiran yang jelas seperti mereka, orang-orang kafir, Abu Jahal dan kawan-kawan. Ada terangkat tingkat adalah karena dia lebih mengutamakan urusan dunia. Dia bisa memalsukan ayat. Ayat itu sebenarnya maknanya begini, cuman tidak menguntungkan bagi dia, dirubah demi keuntungan untuk dia. Nah, ini mendustakan juga. Tempatnya di sini juga sama. Dan ini kalangan ahli iman dia. Pakai baju-bajunya orang Islam, mungkin jubahnya-jubahnya seorang kiai, seorang ustad. Akan tapi lihat, karena kepentingan urusan dunianya, dunia itu termasuk tahta dan harta, sehingga dia merubah artinya. Yulwuna bil alsinatihim, mereka merubah firman-firman Allah dengan lesan mereka dan mengatakan ya hadza min indillah wa huwa, ada berubah macam, ada mengatakan bukan hukum Allah, dia katakan hukum Allah, atau hukum Allah diselewengkan. Dia ngerti kebenaran, artinya mereka percaya semua dari Allah itu benar, tapi mereka menyelewengkan. Mereka menyelewengkan firman-firman Allah. Lah ini mendustakan. Wastakbaru, sombong. Sombong di sini bisa dimaknai. Sebagian ahli tafsir mengatakan pendustaan karena kesombongannya. Dan karena mendustakan maka muncul kesombongannya. Ini satu paket sudah. Karena kesombongan mereka mendustakan. Karena mereka mendustakan maka mereka menjadi seperti Abu Jahal. Gak bisa dibesahkan. Maka sering sekali hubungannya dengan pengingkaran kepada perintah Allah dengan istighfar, kesombongan. Di saat disusut itkun lil malaikati sujudu li adama fasajatu ila iblis abaa wastakbara, ada istighfar, kesombongan. Sehingga kesombongan inilah menjadikan seseorang akan terjauh, terpental dari kebenaran. Batarul haq, menolak kebenaran. Mereka mendustakan firman-firman Allah. Wastakbaru, mereka sombong. Sudah ada kebenaran masih enggak mau. Itu sombong. Biarpun dia kelasnya kelas ustadz, kalau dikuasai dengan kesombongan, lihat. Ustadz yang sombong akan muncul dusta-dusta nanti. Contoh ustadz sombong, pengen dianggap dia paling jadi wali. Wah, pengen jadi wali dianggap orang. Akhirnya bingung. Kalau ngomong gak bisa, berdusta. Menceritakan ilmu-ilmu dusta sudah. Ngaku ketemu Nabi, bohong dia, apalagi. Wah, ngobrol dengan wali songo, macam-macam. Wah, ceritanya macam-macam ini. Karena pengen dianggap gede wali. Sombong yang digedekan. Kesombongan itu menjadikan orang berdusta dan mendustakan kebenaran. Orang sombong itu sudah melarat pun, kalau sudah namanya sombong, gayanya kayak orang kaya. Pakai sepeda pinjaman saja sudah petentang-petentang dia, orang sombong. Ini orang sombong. Orang sombong sering berdusta, lihat. Gayanya pengen lihat tuh. Wah, pakai mobil mewah tuh, ngutang semuanya itu misalnya, sombong itu. Rumahnya megah itu. Waduh, sertifikatnya di bank. Tapi kalau jalan kayak dia orang punya rumah beneran tuh. Itu kalau banknya dicabut habis itu sama banknya. Sombong, lihat, sombongnya. Berdusta, bohong semuanya. Nah, dusta ada hubungannya dengan bohong tadi. Istighbaru, sombong dengan firman Allah, sombong dengan Allah, sombong dengan kebenaran, maka dia mendustakan. Tapi kalau dia ada tawadhu, khudu, patuh kepada Allah dan firman Allah, lihat, sam'an wa ta'atan. Muncul ketawaduan. Tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada Rasulullah, tawadhu kepada hamba Allah, lihat. Masuk wilayah kemuliaan. Susah berdusta orang seperti itu. Bagi mereka yang mendustakan firman-firman Allah dan dikuasai oleh kesombongan, la tufattah lahum abwabus samawat, tidak dibuka pintu langit. Maknanya apa? Enggak diterima amal kebaikannya. Sebanyak apapun yang mereka lakukan tapi didasari dengan kesombongan. Benar. Dia berbuat baik pun ternyata untuk menyuburkan, untuk menggedekan kesombongannya kok. Katanya bersedekah miliaran rupiah, cuman karena apa? Dia itu kalah kemarin, dibilang dia adalah orang dermawan nomor 2. Waduh, marah dia. Dermawan nomor 2, saya harus nomor 1. Nyumbang lebih gede lagi. Akhirnya berhasillah dia menjadi orang dermawan nomor 1. Sombong dia dengan kedermawannya. La tufattah lahum abwabus samawa, abwabus sama. Tidak akan dibuka pintu langit. Tidak akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang seperti itu. Wala yadkhuluna al-jannata, orang-orang seperti itu yang mendustakan firman Allah dibarengi dengan kesombongan tadi, la yadkhulul jannata, la yadkhuluna al-jannata, tidak akan masuk surga. Karena mendustakan firman Allah. Jadi mendustakan firman Allah tadi ada yang terang-terangan, ada yang halus. Yang halus pun ternyata itu adalah dikagetkan orang-orang munafik. Di akhir-akhir ini mulai ada muncul kelompok Islam yang merubah ayat-ayat hadis firman-firman Allah, sabda Nabi, menafsiri Al-Quran dengan otaknya sendiri tidak melalui petunjuk para ulama terdahulu. Mereka tidak menguasai ilmu-ilmu bagaimana menafsiri Al-Quran, langsung saja dia mentafsir seenaknya sendiri. Wah, berfatwa karena dia punya media lah. Islam ngaco. Mereka mengaku atas nama Islam, tapi sebetulnya kekafiran ada di dalam hatinya. Mereka tidak mengagungkan syariat Nabi. Munafiqin, orang kafir di dalam hatinya. Sama itu nanti. La yadkhulunal jannata, tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khayati. Sampai unta itu masuk lubang jarum. Maksudnya itu bahasa mustahil. Jadi orang yang dikuasai hati sombongan dan dia kemudian mendustakan firman-firman Allah, maka dia mustahil, artinya tidak akan masuk surga. Jamal di sini ada artinya jamal-jamal onta yang berjalan kaki empat, suruh masuk lubang jarum. Ada lagi jamal itu adalah kabel, apa benang. Benang itu yang belum dilancipkan, Anda pun tidak akan bisa masukkannya. Salah. Anda pernah, mungkin Anda sudah terlalu modern, enggak pernah tahu jahit. Kalau saya masih ingat kok, kadang-kadang mau jahit itu saya ngambil jarum satu, kemudian apa? Ada benang itu diambil sebagiannya, kemudian dikasih basah-basah bidan biar lancip begitu, lalu dimasukkan. Tapi kalau hanya dipotong tok, enggak dilancipkan, Anda sampai tua enggak bisa memasukkannya. Enggak bisa masuk. Nah, itu jamal itu diartikan juga benang yang belum dilancipkan. Kemudian mau dimasukkan ke lubang jarum enggak akan bisa. Mustahil khayal. Ada sebagian jamal mengatakan jamal adalah yang unta yang gede itu, tambah khayal lagi itu. Unta suruh masuk lubang jarum. Maksudnya orang-orang yang dikuasai dengan kekafiran dan kesombongan, kemudian tadi mendustakan firman Allah, tidak akan masuk surga. Sampai kapanpun. Mustahil masuk surga. Na'udzubillah. Dan menjual agama mereka. Dan memang mereka tidak rindu kepada Allah. Mereka hanya rindu sanjungan, pengen dianggap sebagai orang paling hebat di dunia. Agama dijual. Wa kadzalika najzil mujrimina, begitulah Allah membalas orang-orang yang berbuat jahat. Karena kekafiran mendustakan firman Allah, kejahatan yang paling jahat, jangan dianggap sepele. Ada jahat kepada Allah, mendustakan firman Allah, Allah kan maha benar, lalu didustakan, berarti seolah-olah mengatakan Allah pendusta. Jahat kepada Allah. Ada jahat kepada manusia, ada jahat kepada Allah. Ini mujrimin berbuat jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum fi jahannam mihadun. Sudah disiapkan. Kalau mihad yang orang baik, mihad itu adalah kasur yang dipersiapkan. Kalau di surga kan kasur empuk, indah dan sebagainya, di rumah ada kasur empuk. Tapi di surga mihadun, sudah tempat tidur yang lengkap di surga. Kalau di neraka, ahli neraka disiapkan juga mihadun. Mihad itu seperti kasur. Enak ya di neraka pakai kasur. Awas ya, jangan bilang enak di neraka pakai kasur. Jangan ngomong. Kasurnya bagaimana? Api semuanya itu, bara. Wa min fawqihim khawash. Bawahnya itu kasurnya dari api, di atasnya juga diselimuti dengan api lagi. Masyaallah. Dari atas bawah berarti siksaannya. Wa kadzalika najzidz zalimin, begitulah Allah membalas orang-orang zalim. Mereka zalim kepada diri mereka sendiri, sudah dikasih tahu jangan lakukan itu, dosa, masih melanggar. Ayo ikuti Nabi Muhammad itu keselamatanmu, enggak mau, masih melanggar. Maka mereka akan dihukum oleh Allah. Mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad, mereka tidak percaya dengan kebenaran, maka dihukum oleh Allah. Mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Walladzina amanu wa amilus solihati. Adapun Anda itu semuanya. Amin. Orang-orang yang beriman. Dan beriman harus ada tandanya, tidak cukup mengatakan aku iman. Makanya Anda selalu menemukan dalam firman Allah, amanu pasti wa amilus salihat. Iman itu tersembunyi di dalam hati seorang hamba, enggak ada yang tahu. Akan tapi iman itu akan terbaca dengan perilaku zahir, diterjemahkan oleh anggota tubuh. Karena kita iman kepada Allah, maka anggota tubuh kita pun tunduk dengan perintah Allah. Alladzina amanu, dan mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Wa amilus solihati, kemudian mereka menampakkan tanda keimanan di dalam hatinya dengan melakukan amal-amal soleh. La nukallifu nafsan illa wus'aha, dan beramal soleh itu dalam lingkup. Jadi amal soleh yang Allah perintahkan itu kayak apa sih? Semua perintah Allah, amal soleh yang Allah perintahkan adalah keindahan, keenaan. Jadi bukan amal soleh itu yang menjadikan Anda susah, tidak. Amal soleh tiba-tiba kok adalah nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memaksa seseorang melakukan sesuatu di atas kemampuannya. Keindahan itu kalimat. Artinya apa? Orang-orang beriman yang kemudian menjalankan perintah Allah, tapi ingat Allah tidak memerintahkanmu di atas kemampuanmu. Itu. Yang kamu tidak mampu tidak jadi wajib bagimu. La nukallifullahu nafsan illa wusaha. La nukallifu nafsan illa wusaha. La yukallifullahu dalam ayat lain. Allah tidak akan memaksakan hambanya melakukan sesuatu di atas kemampuannya. Ini terlepas dalam dialog dalam akidah. Misalnya akidah Asy'ariyah mengatakan, apakah boleh ditanya? Apakah boleh Allah mewajibkan kepada hambanya sesuatu yang hamba itu tidak mampu? Dijawab oleh kaum Asy'ariyah, boleh. Secara akal. Tapi tidak terjadi secara hakikatnya. Kenapa boleh secara akal? Karena apa? Tidak ada yang menghalangi perintah Allah. Allah kalau merintah apa saja terserah. Lalu kalau Allah memerintahkan seorang hamba di atas kemampuannya bagaimana? Allah kan maha kuasa. Seorang hamba akan diberi kemampuan sehingga mampu menjalankan perintah tersebut. Jadi kalau kaum Asy'ariyah mengatakan tidak ada yang menghalangi perintah Allah. Allah boleh memerintahkan seorang hamba di atas kemampuannya. Tapi kenyataannya Allah tidak memerintahkan kepada seorang hamba di atas kemampuannya. Kalau Allah memerintahkan seorang hamba di atas kemampuannya, tentu Allah akan beri kemampuan sehingga akan mampu menjalankan perintah tersebut. Sehingga tetaplah firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, termasuk dalam firman ini, nukallifu nafsan illa wus'aha, aku tidak akan bebankan kepada seseorang dalam melaksanakan kewajiban kecuali semampunya, haji semampunya, sholat pun semampunya, enggak bisa berdiri, boleh duduk, dan seterusnya. Enggak ada yang berat kalau orang faham syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk menerjemahkan iman dengan amal zahir pun tidak berat. Karena Allah tidak akan memaksa seorang hamba di atas kemampuannya kok. Anda tidak punya duit, tidak usah haji. Haji itu berat, tinggalkan sanak, kerabat, dan keluarga. Kemudian mengeluarkan uang di sana pun juga harus berjalan. Wah, berat. Selagi Anda tidak punya modal, tidak punya uang, tidak wajib. Bukankah itu kemudahan dari Allah? Puasa Ramadan adalah beban kewajiban untuk mendapatkan surga tadi. Tapi itu pun bagi yang mampu, yang punya udzur, sakit, dan sebagainya pun boleh tidak berpuasa. Apalagi? Tidak ada beban yang Allah bebankan kepada seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuan seorang hamba tersebut. Jika ternyata sang hamba tidak mampu, Allah pun tidak akan menghukum mereka. Indah. Walladzina amanu wa amilus solihati, mereka yang beriman dan mengamalkan amal-amal soleh, perintah-perintah Allah. Dan ingat, perintah Allah tidak ada yang memberatkan sampai seorang hamba tidak mampu melakukannya. Enggak ada. Ulaika ashabul jannati, mereka yang menjalankan perintah Allah. Dan mereka beriman lalu menjalankan perintah Allah, mengamal beramal saleh. Ulaika ashabul jannati, mereka adalah penghuni-penghuni surga. Mereka penghuni surga. Kalau penghuni surga bagaimana? Hum fiha khaliduna, mereka di dalam surga selamanya, tidak akan berakhir. Tapi ayat sebelumnya tidak disebut abadi, kecuali disebutkan dalam ayat lain tentang abadinya orang kafir di dalam neraka. Ada di antara mereka yang dolim-dolim. Ada orang kelas-kelas dosa, pendosa, mendustakan ayat Allah, tapi ternyata masih ada iman. Mendustakan tapi tidak sambut, mendustakan dalam segi pemikiran misalnya. Tapi semua mendustakan itu memang walau wilayah kafir dan murtad ya. Ada di situ disebutkan tadi di at-khalidina, tidak khalidun, tidak abadi. Karena masalah dosa itu ada tahapan-tahapan. Ada dosa yang selalu abadi di dalam neraka, yaitu dosanya orang yang menyekutukan Allah, mendustakan firman Allah, keluar dari iman, kafir, murtad, itu selamanya di dalam neraka jahannam. Tapi selain daripada itu, dosa itu akan dirasakan seorang hamba sesuai dengan kadar banyak dosa yang ia lakukan. Setelah selesai tuntas, dia akan masuk surga. Tapi jangan meremehkan ya. Mentang-mentang sudah menjadi ahli Islam, ya enggak apa-apa deh, enggak apa-apa, masuk neraka sebentar aja, setelah itu masuk neraka, masuk surga. Jangan remehin begitu. Neraka itu pedih. Jangan berkata begitu, berat. Di dunia saja itu Masya Allah panasnya, padahal panas di dunia ini, jika dikumpulkan semua panas api yang ada di dunia ini, itu hanya sama dengan percikan api neraka. Percikan saja api neraka, panasnya disebar kepada panasnya seluruh dunia ini. Masya Allah. Setrika enggak ada apa-apanya. Makanya jangan guyonan deh. Nah, ala di neraka sebentar aja. Oh jangan. Anda tidak punya iman itu. Neraka pedih. Sekarang di dunia saja gini saja, Anda sebutuh duit kayak apapun, Anda butuh duit untuk nyekolahkan anak, mau sekolah, mau kuliah, 5 juta, 10 juta, baiklah. Ya udah Ibu, saya kasih 5 juta, tapi mohon saya, setrika punggungmu 2 menit saja. 2 menit setrika. Enggak usah 1 jam. Enggak usah bertahun-tahun, ayo, kuat. Aduh, yang kuat? Enggak ada. Jangan remehin neraka deh. Orang remehin neraka tidak akan takut nanti ke neraka, maka masuk neraka, na'udzubillah. Jadi di neraka ada orang yang tidak abadi di dalam neraka nanti. Tapi kalau sudah masuk surga, abadi, tidak akan dikeluarkan. Dan harus kita yakini abadi itu, surga itu abadi. Ya, harus kita yakini, jangan seperti keyakinan sebagian orang, surga dan neraka akan berakhir, itu kesalahpahaman tentang makna surga. Ini ada keyakinan di akhir zaman ini yang mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu akan berakhir. Dengan bahasa iman, tuh, bahasa akidah. Mereka berhujjah begini, yang abadi hanya Allah. Selain Allah adalah ciptaan Allah. Maka semua ciptaan Allah itu bisa hancur. Kita adalah ciptaan Allah, maka kita bisa hancur. Bumi ciptaan Allah bisa hancur. Matahari ciptaan Allah bisa hancur. Surga ciptaan Allah, neraka ciptaan Allah. Karena neraka dan surga ciptaan Allah, maka dia bisa hancur. Maka surga dan neraka akan berakhir. Nah ini. Ini adalah akidah yang sesat. Ada akhir-akhir zaman ini. Dengan bahasa menggelitik. Ternyata surga tidak abadi. Salah faham dia. Ketahuilah bahwa memang surga adalah ciptaan Allah. Dan neraka adalah ciptaan Allah. Dan memang surga dan neraka itu tidak abadi secara zatnya. Akan tapi surga dan neraka menjadi abadi karena diabadikan oleh zat yang maha abadi, maka surga menjadi tidak akan berakhir. Karena yang mengabadikan Allah, Allah maha abadi, surga bukan maha abadi. Surga adalah makhluk, tapi Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam firman Allah yang berulang-ulang, bukan saja surganya yang abadi, akan tapi penghuninya surga pun akan abadi. Barusan disebut khalidina, khaliduna. Allah yang menyebutkan. Jadi secara zahir, secara zatnya surga memang tidak abadi karena ciptaan Allah, tapi surga menjadi abadi karena Allah mengabadikannya. Kita ini enggak layak hidup wujud kecuali karena Allah menjadikan kita ada, dan kita pun tidak layak hidup kecuali karena Allah memberikan kepada kita kehidupan. Begitu seterusnya. Maka surga adalah abadi dan neraka abadi. Jangan seperti kaum dulu, ada pendahulu-pendahulu sesat itu, kaum Hasyawiyah, mengatakan apa? Surga itu nanti akan berakhir, kemudian setelah itu akan kering, apa api neraka lalu padam, kemudian akan tumbuh pohon-pohon, apa itu? Khayal. Dan surga pun akan berakhir. Oh tidak. Surga tidak akan berakhir. Abadi semuanya. Fiha khaliduna, mereka orang yang beriman, kemudian menerjemahkan imannya dengan anggota tubuhnya, mengamalkan perintah, menjauhi larangan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang disebut sebagai ashabul jannati, penghuni surga. Hum fiha khaliduna, dan mereka berada di surga selama-lamanya. Dan semoga Allah menggolongkan kita menjadi ahli surga Allah subhanahu wa ta'ala, ahli iman. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukron katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Bu Yayah, yang mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama, datangnya dari Zain dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Salam. Saya mau tanya tentang teman saya yang mengaku reinkarnasi dewa, dan dia pun menerima pengobatan lewat air doa, dan dia pun sering bertemu Prabu Siliwangi secara nyata. Bagaimana menanggapi hal tersebut, Buya? Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah penghayal kelas tinggi. Khayal. Reinkarnasi dewa, ketemu Siliwangi, ya khayal, kidip, dusta. Jangan dipercaya, jangan dekat-dekat orang semacam itu. Dewa sendiri enggak ada, berarti dia menghayalkan dirinya titisan sesuatu yang tidak ada. Dewa itu tidak ada. Kita tidak percaya adanya dewa-dewi. Kita percaya adanya Tuhan Allah. Ya yang percaya itu yang aneh. Nah, Pak Haji datang minta obat lagi ke dia. Keterlaluan dia. Dia pendusta. Bawa-bawa Raja Siliwangi lagi nanti ya. Ya ada. Dia pendusta, orang-orang seperti itu banyak pendusta itu. Wah, nanti ada ketemu nyi, ada yang katanya nikah dengan Nyi Roro Kidul, macam-macam. Hah? Ada kerjasama dengan Nyi Roro Kidul, apalagi nanti. Itu adalah dusta-dusta, khayal dan dusta. Sudah khayal diwujudkan, makanya dusta nanti. Gak ada titisan dewa, gak ada. Dalam agama kita gak ada titisan dewa. Kecuali agama sana, reinkarnasi kan bukan agama kita. Agama luar Islam. Jadi orang itu akan selalu mengalami reinkarnasi. Kalau amalnya baik nanti akan menjadi lebih baik. Kalau jelek akan jadi binatang dan sebagainya. Itu khayalan, bukan sebuah akidah, bukan sebuah keyakinan yang benar. Tidak boleh kita percaya yang demikian. Kalau dia sudah pendusta ya omongannya waspada, aneh-aneh ketemu nanti. Sekarang Raja Siliwangi, besok apa lagi? Pendusta, tidak perlu didengar, tidak perlu diikuti orang-orang seperti itu. Dan bahaya, yang ikuti wah lebih stres lagi itu. Lebih aneh lagi yang ikuti orang-orang seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya diberikan selalu kesehatan dan umur panjang. Saya ingin bertanya, dalam salah satu ceramah Ustadz di sebuah TV, beliau mengatakan bahwa dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menentang akidah Asy'ariyah. Apakah benar Buya? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menentang akidah Asy'ariyah? Itu dusta yang dibuat oleh ustaz tersebut. Masa Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Syekh Abdul Hasan Asy'ari tidak terlalu jauh. Dan memang faham Asy'ariyah waktu itu belum banyak tersebar. Akan tapi akidah Abdul Hasan Al-Asy'ari tidak bertentangan dengan tokoh-tokoh besar para ulama-ulama. Karena apa? Ulama mayoritas dunia adalah pengikut Asy'ari. Itu dusta. Suruh menyebutkan di kitab apa? Tidak ada. Abu Syekh Abdul Qadir adalah orang yang luar biasa, alim. Dia berfatwa dengan dua madhab. Madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Beliau adalah seorang sufi besar. Sampai dikenali dengan Sultanul Awliya di kalangan ahli tasawuf. Beliau alim. Alimul ulama. Alimul awliya dan waliyul ulama. Mereka alimnya para wali dan walinya para ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan akidahnya adalah akidah al-sunnati wal-jamaati. Tidak bertentangan dengan akidah Asy'ariyah. Kalau ada yang mengatakan, suruh mendatangkan buktinya. Kalaupun ada, biasanya itu adalah sesuatu yang disisipkan dibuat-buat. Atau salah faham. Tidak. Abdul Hasan Al-Asy'ari, akidahnya tidak bertentangan dengan akidah-akidah orang-orang besar yang mendahulunya. Karena Abdul Hasan Al-Asy'ari tidak mendatangkan akidah yang baru. Asy'ariyah bukan mendatangkan akidah yang baru. Akan tapi Abdul Hasan Asy'ari dan pengikut-pengikut beliau yang kaum Asy'ariyah itu memangkas akidah sesat, dikembalikan kepada akidah-akidah yang dahulu. Jadi begini, akidah itu benar diberi oleh sahabat Nabi, kemudian para tabi'in. Setelah itu tabi'i-tabi'in, dan begitu seterusnya, telah ada interaksi antara negeri dan negeri, bangsa-bangsa, futuhat Islamiyah, kemenangan umat Islam kesana-sana, kesana ke negeri-negeri lain. Mulai masuk pemikiran-pemikiran. Pemikiran falsafat yang menyesatkan dan sebagainya, terus. Muncullah akidah-akidah sesat, maka Abdul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Ja'far At-Tahawi, ini adalah pendekar-pendekar akidah, memangkas, biarpun mereka tidak janjian, tiga orang ini, tidak saling berjanji, padahal tempatnya berbeda-beda. Ya, tempatnya berbeda-beda dan jauh mereka menyimpulkan dalam buku-buku mereka bertiga ini, ternyata hasilnya sama. Karena mereka memangkas kebatilan yang disisakan kebenaran. Jadi pohon syariat, pohon agama ini benar suci, bersih. Cuman banyak benalu-benalu yang ditumpangkan oleh musuh-musuh Allah itu dari luar. Dipangkas oleh Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari, Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Ja'far At-Tahawi. Dipangkas maka bersih. Sunnah wal jamaah itu dulu gak perlu pakai sebut Asy'ari atau Maturidi, gak perlu. Cuman setelah banyak benalu-benalu ini, maka benalu disingkirkan, maka muncullah nama Abdul Hasan Al-Asy'ari, sehingga namanya akidah Asy'ariyah atau akidah Maturidiyah. Nah ini, mereka tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Jadi yang datang oleh Abul Hasan Al-Asyari adalah ilmu ulama-ulama sebelumnya. Sehingga tidak ada pertentangan. Pendusta di mana-mana ada. Nanti ada yang mendustakan Abul Hasan Al-Asyari punya tiga masa perubahan akidah. Satu, dua, tiga. Aneh. Dari mana? Abul Hasan punya masa dua perubahan. Dari Mu'tazilah menuju akidah kita Ahli Sunnah wal Jama'ati Asyariyati. Tidak ada ketiga. Karena waktu Abul Hasan Al-Asyari itu mula-mula mengikuti kaum Mu'tazilah. Karena bapak tirinya, suami daripada ibunda beliau adalah seorang imam Mu'tazilah. Dan Abul Hasan Al-Asyari belajar dari guru tersebut, Al-Jubai, dan bertahun-tahun sampai Abul Hasan Al-Asyari menjadi imam besar di dalam akidah Mu'tazilah. Setelah bertahun, 40 tahun kurang lebihnya, beliau menjadi imam dalam Mu'tazilah, ternyata di dalam perjalanan pemikirannya diberi petunjuk oleh Allah, lalu beliau keluar dari akidah Mu'tazilah. Dan karena beliau tahu beliau adalah bukan orang kecil, bukan orang main-main, maka di saat beliau keluar dari akidah Mu'tazilah, beliau pun juga mengumumkan di mimbar kebesarannya. Bukan sembunyi-sembunyi. Sampai beliau mengatakan, seperti aku melepas jubahku ini, seperti aku melepas akidah Mu'tazilah. Hanya kisah itu saja. Enggak ada kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga itu bualan orang akhir zaman itu. Yang ketiga mengatakan, wah, Abul Hasan Asyari telah berubah lagi akidahnya. Mana ceritanya? Mana? Imam Abul Hasan orang, bukan orang kecil, orang gede. Abul Hasan hanya dua masa perubahan. Maka sekarang kalau Anda mendengar cerita bahwasanya Abul Hasan Al-Asy'ari punya tiga marhalah, tiga fase perubahan akidah, maka itu dusta. Yang ada hanya dua saja. Baik, ini saja yang perlu hadirkan. Banyak orang mendustakan atas nama. Sehingga sekarang ada mulai memilah. Kita boleh ikut Al-Asy'ari, tapi tidak boleh mengikuti Asy'ariyah. Lagi-lagi membuat fitnah di antara umat Islam. Dan memang manusia pemfitnah orang-orang seperti itu. Dia suka menfitnah, mengadu domba. Dia tidak senang kalau ulama Ahli Sunnah wal Jama'ah Asy'ariyah dari masa ke masa yang menguasai dunia ini, Asy'ariyah Maturidiyah. Orang akhir zaman ini ikut buku-buku akhir mutaakhirin lalu mengatakan Asy'ariyah bukan Asy'ari. Sampai sekarang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertentangan menentang Asy'ariyah. Ini bualan-bualan mereka. Tidak ada bukti itu semuanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah sufi besar, seorang alim fadil. Sufi, orang besar, berfatwa dengan dua madhab, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Tapi asalnya beliau adalah madhab Hambali. Syekh Abdul Qadir Jalani adalah ulama madhab Hambali, akan tapi begitu alimnya beliau juga berfatwa dengan madhab Syafi'i. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah dari Luwuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Ayah saya baru ikut tabligh dan terlalu taksub sehingga tidak mengendahkan keluarga di rumah, hanya keluar berdakwah. Tetapi tanggungan di rumah semua di bahu ibu saya. Ayah yang dulunya selalu berjamaah di rumah sekarang tidak lagi, hanya jemaah di masjid karena katanya ibadah yang diterima itu hanya di masjid. Kami di rumah kini tidak lagi disolat. Kami di rumah kini tidak lagi solat diimamkan ayah dan selalu ditinggalkan ayah. Apakah memang seharusnya begitu, Buya? Jamaah tablek tadi ya. Tablek. Jamaah tablek adalah satu kelompok, satu perkumpulan dakwah yang dicetuskan, ditaksis oleh seorang fadil alim wali besar, Syekh Ilyas. Dan beliau sangat ngerti syariat. Dan akidahnya tidak bertentangan dengan Asy'ariyah. Kalau kebanyakan di sana adalah kaum Maturidiyah. Beliau sufi besar dan alim. Beliau membuat perkumpulan itu untuk menggiatkan dakwah. Dan sah-sah saja. Tapi biasanya kesalahan bukan di muassisnya, pelaksananya. Nah inilah, makanya kami ingatkan yang masuk dalam wilayah tabligh itu, yang paling utama adalah bukan dakwah dulu, nafkahi istri. Kalau seandainya orang kayak begitu itu ketemu Syekh Ilyas dipentung itu orang. Syekh Ilyas enggak setuju. Keluarganya, istrinya suruh cari nafkah sendiri, dianya enak dakwah ke sana kemari. Salah, enggak benar itu. Kalau Anda termasuk masuk grup jamaah tabligh, perhatikan nafkah untuk keluarga, anak istri. Bukan seenaknya ikut keliling, paling senang itu ikut keliling sana sini. Tak taunya baru istrinya terlantar, dosa. Nabi Muhammad juga marah, murka. Syekh Ilyas juga marah. Enggak dibenarkan yang demikian itu. Nafkah harus seorang suami. Kemudian masalah sholat, memang Anda menghimbau sholat berjamaah di masjid adalah hal yang baik. Akan tapi kalau mungkin di rumah Anda banyak orang-orang mungkin wanita-wanita di rumah atau masih belum biasa sholat, Anda bisa mengajari dia sholat jamaah di rumah dengan double Anda. Kalau Anda punya ilmu, Anda sholat dulu masjid, setelah pulang sampai di rumah, ajari mereka untuk sholat. Anda mengulang sholat dengan berjamaah dalam irama untuk mengajari mereka. Bukankah ada dalam afikih kita sholat mu'adah, mengulang sholat dengan berjamaah? Jangan egois dong. Mungkin di rumah istrimu hamil terus, gak sempat pergi ke masjid karena anaknya kembar 6. Anda jangan egois. Anda setelah sholat di masjid, Anda pulang ke rumah, Anda sholat dengan istri. Temani istri agar bisa merasakan berjamaah, keindahan tetap. Jangan sampai gara-gara masuk jamaah tersebut, keindahan di rumah tidak ada. Gayanya dikit-dikit dakwah. Dakwah model apa? Saya lihat akan marah dengan Anda kalau seperti itu. Justru Anda semakin indah. Anda boleh ke masjid, setelah itu Anda pulang. Temani istri di rumah, anak-anak kecil di rumah. Menghimbau ke masjid, ya oke. Tapi bukan tidak sah, tidak diterima. Siapa yang mengatakan sholat tidak di masjid, tidak diterima? Hanya keutamaan saja. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Dalam madhab Hanafi, madhab Syekh Ilyas sendiri tidak mengatakan wajib kok. Kok Anda jadi wajib itu bagaimana? Mengatakan sholat berjamaah yang wajib, itu kan hanya madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan memang Anda perlu untuk menggalakkan jamaah, tapi jangan sampai Anda nakut-nakuti orang sampai sholatnya enggak sah di rumah. Enggak ada. Sholat di rumah juga sah. Berjamaah di rumah juga dapat pahala. Cuma kalau memakmurkan masjid, Anda harus dengan akhlak yang mulia. Jadikan mereka rindu. Kemudian di rumah yang biasa sholat berjamaah dengan Anda, mungkin di sana ada pembantu, ada orang-orang yang sibukannya enggak gampang untuk pergi ke masjid, Anda pulang ke rumah, Anda jadi imam lagi. Anda sholat dengan mereka, alangkah istimewanya Anda. Jamaah tabligh adalah akidahnya benar, tidak perlu dimusuhi. Jamaah tabligh adalah akidahnya benar. Kalau ada cara 1-2 saja yang tiba-tiba ngotori musola, itu orang per orang yang bikin masalah. Bukan pendidikan dari Syekh Ilyasnya. Di masjid kotor gara-gara. Tapi ada sebagian lain memang sudah menganggap kebencian, sudah mempunyai kebencian. Kalau sudah benci itu enggak enak. Ya, ini situ saja ya. Kalau Anda tergolong golongan orang yang masuk jamaah tabligh, tetap Anda harus waspada. Syariat Nabi harus berjalan. Keluarga dipenuhi nafkahnya. Kalau Anda pun keluar, Anda harus tahu keadaan di rumah. Istrinya sakit mau keluar. Gara-gara sudah janji. Saya sudah janji khurud 40 hari. Istrimu sakit. Jangankan kok khurud. Sholat Jumat saja boleh dibatalin. Demi istrinya sakit di rumahnya kok. Makanya belajar juga harus punya ilmu. Apalagi? Nah gitu loh. Indah sebetulnya ajaran jamaah tabligh itu, cuman di saat dijalani oleh sebagian orang menjadi tidak indah. Kalau masuk masjid pun harus pakai izin yang baik, jangan tiba-tiba langsung di masjid ngedrop masjid, semuanya minggir, tidak enak, tidak manis. Di sisi lain tolonglah, kalau ada orang-orang seperti itu datang dengan dakwah itu, sambut mereka, muliakan mereka, karena sungguh mereka bisa masuk ke pelosok-pelosok yang ustadz pun tidak bisa masuk kok. Kita masuk satu pelosok paling dalam, ada jamaah di sana, subhanallah, ngajari sholat, hebat benar. Saya bayangin ke sana sendiri susahnya setengah mati, bawa kompor sendiri, masak sendiri, hebat. Ini kan potensi umat Islam yang tidak perlu kita musuhi, yuk kita tolong menolong. Tapi semuanya harus pakai rambu-rambu ya, yang masuk jamaah tabligh tetap harus pakai rambu-rambu kemuliaan. Dan ingat, jangan masuk wilayah maghrur, ikhtiror, jangan masuk wilayah ketertipuan, merasa dirinya paling bagus. Al-Bahjah paling bagus, masuk neraka nanti. Kalau sudah merasa paling bagus, jamaah tabligh paling bagus, paling. Setiap melihat orang, ini tidak khuruj, ini tidak mondok. Ini kan beda antara yang punya pondok sama yang khuruj. Kan pernah ada pertentangan? Pondok sebesar apapun, apa artinya kalau tidak khuruj? Wah, ini. Yang khuruj, yang di pondok, apa artinya khuruj? Tidak mau belajar, perlu mondok. Loh, jadi musuhan kan? Ini hati busuk semuanya. Semuanya punya bagian masing-masing, ini adalah akidah sama-sama benar. Ada bagian yang jadi maklar dari teriak-teriak, jombang-jombang, Surabaya. Ada yang punya base-nya, ada terminalnya, wajar begitu. Saling tolong-menolong. Tapi permasalahannya, pernah suatu ketika kan kita berkumpul dengan satu orang, tiba-tiba begitu, saya ngundang. Tiba-tiba begitu, dikagetkan dengan kalimat, apa artinya pondok pesantren kalau ternyata tidak ada khurud? Wah ini kan. Apa artinya pondok pesantren tidak ada khurud? Kan tersinggung. Di sisi lain juga begitu, kebencian dengan orang khuruj. Lah ini kok hidup dengan benci, ini model apa ini? Dan kita pernah mendengar memang model-model seperti itu. Akhirnya innalillah. Cobalah semuanya. Anda tidak akan mampu loh ke atas gunung sana. Apalagi anak pondok ada peraturan. Anak pondok kalau suruh khurut senang nih, lumayan, enggak belajar. Enggak pinter-pinter nanti anak santrinya. Enggak boleh khurut anak santri, belum waktunya. Nanti kalau khurut, enggak ada batas waktumu. Buya setiap hari khurut. Lihat murid-murid yang lain juga gerih setiap hari khurut, enggak pakai batas. Enggak 4 hari, enggak 3 hari, enggak 40 hari, enggak. Setiap hari khurut. Setiap hari khurutnya. Khurut setiap hari. Jadi indah, ini adalah potensi umat Islam. Tolong jangan diadu, jangan diadu domba, jangan dibuat permusuhan di antara mereka. Mereka adalah potensi besar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Deni dari Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya Yahya yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya. Belum lama ini teman saya mengirim artikel bantahan tentang kisah karomah Syekh Rifai yang dikisahkan pernah berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Dalam bantahan tersebut dikatakan bahwa para ahli sejarah dari berbagai madhab dalam setiap catatan biografinya Syekh Rifai tidak mengisahkan kisah karomah tersebut sehingga diragukan keabsahannya. Mohon penjelasan keilmiahan kisah tersebut, Buya. Syukron. Karomah itu, ilmiahnya karomah itu begini loh ya. Yang namanya karomah itu kejadian-kejadian yang di luar nalar. Khariqunil adati, keluar dari kebiasaan itu karomah. Dan itu akan bisa terjadi kepada siapapun kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dan tidak bertentangan dengan syariat. Itu kaidahnya. Kalau misalnya ada satu orang misalnya punya karomah, dia kalau berjalan di atas laut, yang lain naik kapal, dia bisa jalan di atas laut. Mungkinkah karomah? Mungkin. Ada orang berjalan yang lain naik kapal, saya sudah jalannya aja. Mungkin. Cuman Anda tidak pernah lihat kan? Saya juga tidak pernah lihat kok. Kita bicara tentang ilmiahnya karomah. Karomah itu kejadian yang luar biasa, luar dari kebiasaannya, terjadi kepada orang-orang pilihan Allah. Kalau seandainya ada orang ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia punya karomah, bisa saja disapa Nabi dan melihat Nabi atau mungkin berjabatan tangan dengan Nabi. Mungkin semuanya itu. Karena tidak ada larangan, tidak ada pertentangan. Cuman permasalahan bukan masalah ini, masalahnya adalah benar tidak itu kejadian, gitu loh. Katanya si fulan berjalan di atas air. Karomah, kalau dinisbatkan kepada karomah yang sesungguhnya mungkin. Berjabatan tangan dengan Nabi mungkin kalau itu keramat yang sesungguhnya. Cuman sekarang apakah nukil dari Syekh Ahmad Rifai itu benar atau tidak, ini babnya beda. Kalau kami mendengar berita dari orang-orang soleh yang punya keramat, kami langsung pakai husnudon. Mungkin benar. Kenapa? Wong itu tidak bertentangan. Sampai kaidahnya sederhana kok. Mujizat yang terjadi pada Nabi, bisa saja menjadi karomah bagi umat Nabi. Orang yang terkasih. Bisa jadi karomah bagi pengikut Nabi. Jadi pengikut Nabi punya kejadian yang luar biasa. Kenya dengan Nabi, tapi tidak bisa dikatakan mujizat. Dan karomah diberikan adalah kalau Allah menghendaki. Kalau ada berita misalnya, ada seorang akai soleh, Masya Allah, ada seorang kelaparan, lalu minta duit langsung dari sini keluar duit. Mungkin tidak? Mungkin. Memang kenapa? Wong? Cuman yang repot bukan masalah ini. Orang berdusta mengaku punya karamat. Orang berdusta mengaku punya karamat. Keramatnya orang lain pun diaku-aku. Ngaku-ngaku keramatnya orang. Atau murid yang menyanjung gurunya berlebihan lalu membuat cerita keramat palsu dusta. Ini problem. Tolong dibedakan. Kalau masalah ilmiah, kajian ilmiah tentang keramat adalah segala kejadian yang luar biasa yang tidak bertentangan dengan syariat terjadi pada seseorang alim soleh, itu adalah karomah. Melipat bumi, bisa sholat di Mekah dan sebagainya. Bisa. Sholatnya di Mekah, ya mungkin ceritanya. Saya sholat di Mekah, tadi ketemu di sana. Bisa. Tapi ada yang bohong. Kiai, kenapa tidak sholat Jumat sekarang? Saya sholat di Mekah. Bohong. Jumatnya nanti 4 jam lagi. Nah, ini bohong dan ketahuan, kan? Jadi ya, ini melanggar syariat. Enggak sholat Jumatan di sini, katanya sholatnya di Mekah. Mekah itu Jumatnya nanti 4 jam lagi, Pak Kiai. Di sini itu beda 4 jam. Ada orang ngaku-ngaku sholat ke Mekah. Kalau ada orang pergi ke Mekah, melipat bumi, mungkin. Tapi benar enggak kalau orang cerita kayak begitu? Maka di saat cerita itu dinisbatkan kepada orang terdahulu, kita percaya. Selagi tidak bertentangan dengan syariat. Syekh Ahmad Rifai misalnya bersalaman dengan Nabi, pada dasarnya kita percaya. Adapun jika ada yang berdusta, itu urusan yang berdusta. Karena mungkin semuanya itu. Apakah bertentangan dengan syariat? Namanya bab karam. Nabi wafat. Ini bab karamah. Bab karamah. Kalau karamah itu kejadian yang luar biasa, tidak seperti kebiasaannya. Kalau kita datang ke kubur Nabi, assalamualaikum, tidak ada yang keluar. Tapi di saat ada yang mengatakan Nabi keluar, bab karamah hanya untuk dia saja, bukan untuk semua orang. Ini tidak bertentangan dengan akidah dan tidak bertentangan dengan syariah. Siapa yang mengatakan bertemunya Nabi dengan seseorang bertentangan dengan syariah? Bukankah orang Nabi Muhammad adalah hidup? Seperti orang mati syahid adalah hidup. Kemudian Allah dan Nabi juga pernah punya mukjizat. Suatu ketika Nabi waktu diperjalan oleh Allah waktu Isra Mi'raj, Nabi ternyata berdialog dengan Nabi-Nabi yang sudah wafat. Nabi bahkan sholat dengan Nabi yang sudah meninggal. Maka begitu juga umat baginda Nabi Muhammad SAW bisa saja bertemu dengan Nabi Muhammad sebagai karamah, bukan mukjizat lagi. Kalau Nabi bertemu para Nabi namanya mukjizat, tapi kalau umat-umat Nabi ketemu Nabi Muhammad namanya karamah. Mungkin, yakdah, Nabi hidup, Nabi dalam nyata, mungkin. Cuman yang enggak boleh adalah ngaku-ngaku ketemu Nabi Muhammad. Ngaku mimpi saja dosa gede. Ngaku nak mimpi Nabi saja dosa gede. Apakah bertentangan dengan syariat? Enggak bertentangan kok ini. Bertemu Nabi yakdah di alam nyata, mungkin. Nah, ini masalah ilmiah tentang karamah. Cuman masalah lain, ada biasanya orang berdusta. Ini Ren. Enggak mungkin Ahmad Rifai misalnya. Kalaupun Syekh Ahmad Rifai tidak terjadi, kalau seandainya kejadian tersebut tidak terjadi kepada Syekh Ahmad Rifai, mungkin adalah yang berdusta adalah muridnya. Enggak mungkin Syekh Ahmad Rifai berdusta. Atau memang kejadian itu benar terjadi, dinukil. Benar terjadi dari, yang pertama adalah mungkin kejadian tersebut benar dari Syekh Ahmad Rifai, dan kita kalau ada berita kepada orang soleh hal yang demikian, kita lebih enak percaya. Enggak perlu mendustakan. Enggak ada gunanya, enggak ada untungnya kita mendustakannya. Kita percaya Syekh Ahmad Ar-Rifai bermimpi apa melihat bersalaman baginda Nabi, selesai. Yang kedua, kalaupun ada pengingkaran nanti biasanya adalah berangkat dari asas keramat tersebut. Salah memahami makna keramat. Seolah mustahil, enggak boleh. Mustahil. Mustahil itu apa? Di bawah kemampuanmu iya mustahil. Ini bawah kuasa Allah. Dan tidak bertentangan dengan syariat. Mungkin sekali. Kenapa kita mustahil kita dustakan Syekh Ahmad Rifai seperti itu? Tapi kemudian di sisi lain, kalaupun tidak benar itu, bisa saja terjadi dari kebohongan pengikut. Kalau benar tidak terjadi, bagaimana kita membuktikan kalau pengikut itu berdusta? Wong pengikut nukil juga dari sebelumnya. Maka lebih enak kita percaya hal yang demikian itu, karena tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya, keramat yang bertentangan dengan syariat, bukan keramat. Misalnya apa? Wah, itu keramat betul dia. Enggak sholat 40 hari. Keramat apanya? Enggak sholat, keramat. Enggak ada itu. Jadi selagi tidak bertentangan dengan syariat, yuk kita percaya saja. Karena itulah karunia Allah yang diberikan kepada kita. Agar senantiasa bisa khusnudon kepada para ulama. Dan juga khusnudon kepada orang-orang soleh. Berbeda jika Anda melihat bahwasanya termasuk keramatnya adalah dia minum arak tidak mabuk. Keramat apa itu? Minum bir tidak mabuk. Bukan keramat itu. Aneh-aneh orang zaman sekarang. Wah, itu minum langsung digelek jadi air itu. Digelek jadi air gimana itu? Ya salah sudah kalau mabuk. Ini Syekh Ahmad Rifai cuma salaman saja dihebohkan. Enggak perlu dihebohkan. Wallahu a'lam. Jadi yang mengingkari ada dua model. Yang mengingkari tentang keramat seperti itu ada dua model. Dari awalnya memang dia tidak percaya dengan model istilah keramat-keramat. Satu. Jadi biarpun dari siapapun juga tidak mau. Yang kedua adalah karena memang ada riwayat-riwayat yang salah tadi. Mungkin sekali ada riwayat dinukil dari Syekh Ahmad Rifai, tidak ada yang semacam itu. Atau ada pengingkaran dari Ahmad Rifai. Mungkin kalau ada pengingkaran, Syekh Ahmad Rifai mengatakan, apa yang diceritakan oleh orang bahwasanya aku bertemu dengan Nabi Muhammad lalu kemudian aku bersalaman itu dusta. Kalau yang ngomong Syekh Ahmad Rifai baru bisa dipercaya. Tapi kalau orang lain enggak. Anda tetap pada kaidah husnudzon. Kalau yang menafikan orang lain jangan, kecuali yang menafikan Syekh Ahmad Ar-Rifai. Kalau yang menafikan Syekh Ahmad Rifai baru, kalau yang menafikan orang lain mungkin yang menafikan karena tidak tahu ceritanya, tidak dengar langsung. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu, jamaah ibu-ibu satu, dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu. Sebelum kami ingin bertanya, kami ingin memberikan tambahan Buya atas tadi yang pertanyaan sebelumnya yang telah dijawab oleh Buya mengenai Syekh Ahmad Arifai. Itu benar adanya karena kami sendiri pernah membaca dalam kitab, barangkali yang bertanya pengen tahu referensinya, itu ada di dalam kitab Tadhkirun Nas. Itu ada di dalam kitab Tadhkirun Nas Majmu' Kalam Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Atas. Ya, jadi itu benar adanya. Waktu itu Syekh Ahmad Arifai berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dengan diikuti 60.000 jamaah. Lalu Imam Ahmad Arifai memimpin ziarahnya, dan seketika itu tangan Nabi Muhammad SAW muncul dari kuburnya, dan Syekh Ahmad Arifai mencium tangan Nabi Muhammad SAW, dan itu disaksikan oleh 60.000 jamaah. Ini ada dalam kitab Tadhkirun Nas karangan Majmu' Kalam Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Atas. Dan ini Buya, ini ada pertanyaan mengenai ayat tahwil kiblat, yaitu ayat perpindahan kiblat. Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Al-Qaidah Asasiyah fi Ulumil Quran, itu ayat tahwil kiblat itu adalah termasuk ayat laili atau ayat yang diturunkan di saat malam hari. Tapi di dalam kitab-kitab yang lain, ya seperti tafsir-tafsir dan kitab hasyiahnya, seperti misal Hasyiah Asawi, dikatakan bahwa ayat tahwil kiblat itu turun di saat hari, yaitu di saat Nabi Muhammad sholat duhur dapat dua rakaat, lalu turun malaikat Jibril untuk berpindah, dan seketika itu Nabi Muhammad pindah diikuti oleh jamaah, dan sholat duhur itu kan pasti siang hari. Nah, ini bagaimana pendapat Said Muhammad bin Alwi Maliki dalam kitabnya Qawaidus Asiyah itu yang mengatakan bahwa ayat tahwil kiblat itu termasuk ayat laili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kisah Syekh Ahmad Arifai, itu sejarah yang dinukil. Kita akan meletakkan kaidah. Saya tahu kisah itu. Kami juga membaca dan kami juga percaya. Cuman di dalam memberikan jawaban, sengaja kami letakkan kaidah. Selagi tidak ada pengingkaran dari sahibul kisah, kita jangan mengingkari. Karena mungkin saja itu benar. Karena perawi itu banyak. Itu kaidah di dalam memahami kisah keramat seorang wali. Kecuali seorang wali mengingkari, aku tidak pernah bersalaman dengan Nabi, selesai. Itu kaidah. Adapun masalah itu, cerita sudah mutawatir tuh di kalangan para ahli tasawuf, sudah masyhur masalah itu. Cuman kita sengaja memberikan kaidah di dalam memahami kisah keramat. Sebab terjadinya keramat bukan kepada Syekh Ahmad Rifai saja. Syekh Abdul Jalani, Syekh Ahmad, Syekh Bahauddin Naqsabandi, semuanya punya keramat-keramat besar. Tinggal kaidah kita di dalam mendengar kisah keramat, bagaimana kita percaya selagi tidak bertentangan dengan syariat Nabi SAW. Selesai, itu kaidah. Adapun riwayat, nanti banyak orang mengkritisi riwayat, itu urusan mereka. Baik. Kemudian masalah ayat laili dan nahari, tidak bertentangan. Sebab bunyi ayat yang pertama adalah bagaimana Allah menyambut kerinduan Nabi untuk diarahkan kepada kiblat yang berbeda dengan kiblatnya orang Nasrani. Qad narata qalba wajhika fis sama'i falan waliyannaka qiblatan tardaha. Qad narata qalba, jadi Allah sudah tahu bahwasanya hati Nabi itu gundah. Wajhika, melihat ke langit, nunggat malaikat Jibril turun berikan wahyu agar kiblat dirubah. Qad narata qalba, dan tidak mustahil ini terjadinya di malam hari. Baru setelah itu di malam hari. Kemudian setelah itu waktu perubahannya adalah di siang hari. Fawalli wajhaka satrul masjidil harami, adalah di siang hari. Tidak bertentangan. Jadi mempertemukan itu sangat mudah sekali. Sebab Nabi Muhammad dilihat, Allah sudah tahu Nabi Muhammad bergundah hati. Qad narata qalba wajhika fis sama'i falan waliyannaka qiblatan tardaha. Ini belum dirubah. Qad narata qalba. Allah melihat hati Nabi Muhammad itu gundah. Melihat ke langit, melihat kapan malaikat Jibril turun. Ayat ini turun adalah bisa saja ini adalah di malam hari. Kemudian di saat mau dirubahnya adalah di waktu siang

Majelis Muslimah hari ini di ruang Madya Komplek Islamic Center. Kajian kita Minhajul Abidin nanti malam di Masjid Urwah Mustaqim. Munajat Kubro menyambut tahun baru Islam hari Senin 29 Dzulhijjah 10 September di Masjid Raya At-Taqwa mulai jam 4 sore sampai setelah Isya. Dan ini akan digabung kalau tidak salah. Majelis ini tidak diumumkan. Majelis sikamnya maju sekalian. Jadi supaya tidak terlalu lama-lama, jadi majelis sikam nanti habis Isya langsung majelis sikamnya dimajukan. Jadi setelah sholat Isya, jadi gini, sebelum maghrib kita berdoa menjelang tahun baru, doa awal akhir tahun. Baru setelah maghrib kita doa awal tahun, habis itu sholat Isya, lalu kita baca hikam, selesai. Jadi nanti hikamnya selesai awal waktu. Supaya tidak dua kali datang nanti. Dua kali datang nanti repot. Jadi hikamnya mungkin habis sholat Isya langsung, kita baca hikam Ibn Athaillah Sakandari, baru setelah itu mungkin jam 8 malah sudah selesai. Jam 8:30 sudah bubar, kita sudah bisa istirahat di rumah. Ya. Kemudian undangan para alumni umroh bersama Al-Bahjah dan semua. Untuk bisa menghadiri perkumpulan reuni untuk memperbaharui ikatan kita dengan Allah dan Rasulnya. Agar muncul kerinduan baru lagi untuk bisa ziarah Makkah, Madinah. Maka doa juga biar bisa umroh lagi bareng-bareng nanti. Nah, ini. Untuk bisa menghadiri perkumpulan bersama alumni di Pancaka Braja Pertamina Cirebon. Jalan Patra Raya, Klayan, Cirebon. InsyaAllah. Infak Al-Bahjah bagi siapapun yang punya keluangan dalam tenaga, pikiran, atau harta. Jangan lupa untuk bisa bergabung dengan Al-Bahjah. Infak Al-Bahjah dimanapun Anda berada. Di nomor rekening 7204292. 7204292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Kemudian juga kami tetap menyeru untuk membantu saudara kita yang memerlukan bantuan secara khusus seperti gempa di Lombok, Bali, dan juga musibah-musibah yang menimpa saudara kita di tempat-tempat yang lain. Kita tetap rekening itu tetap dibuka, jadi kalau bisa memang tetap kita akan membantu dimanapun berada. Sekaligus untuk sosialisasi dakwah kita. Kita ingin menyambung hati dengan mereka-mereka yang tertimpa musibah. Majelis Muslimah Karangjala besok Ahad. Jam 1 siang. Dan juga masih ditunggu kesempurnaan infak instalasi pipa air ya yang kemarin kita rencanakan belum tuntas-tuntas, semoga dimudahkan oleh Allah untuk menuntaskannya. Kotaknya atau istannya ada di depan bagi yang ingin bergabung silahkan di sana. Semoga Allah mudahkan kita dalam berjuang di jalan Allah. Memberikan kemudahan, kelapangan hati, kelapangan rezeki, kelapangan waktu, kelapangan pikiran, semua dimudahkan sehingga kita benar-benar bisa di barisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau Maha tentang kami, keadaan kami, anak-anak kami, jaga mereka, rindukan mereka kepada Al-Quran, rindukan mereka ya Allah kepada syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami mengagungkan, memuliakan syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari menghinakan dan merendahkan syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, bimbing kami, ya Allah, bimbing kami, akal kami, hati kami, anggota tubuh kami untuk selalu patuh dan tunduk kepada syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, golongkan kami dengan benar-benar dengan ahli iman, pecinta kekasihmu Nabi Muhammad, perindu keridoanmu. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami yang hatinya sering gundah, sering gelisah, akan keimanannya kami mohon kuatkan iman kami, kuatkan iman kami, kuatkan iman kami. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu. Tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam beribadah, tolong menolong dalam mendekatkan diri kepadamu, tolong menolong dalam menjauhi kemaksiatan dengan anak yang soleh-soleha yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka, saudara-saudari kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah yang bersama kami, yang belajar bersama kami, para santri-santri kami, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Ketulusan dan keikhlasan, ketulusan dan keikhlasan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Jangan sampai ada di antara mereka yang tidak tulus dan tidak ikhlas, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Kami mohon ya Allah, kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.